Angkasa Rekasa. Isa Kudul. Oke, Pak Lo Kudul. Aku mau celok dosa. Sapa? Hidra. Oh, Pak Hidra. Buandem nih. Gak usah. Kocok motornya meletri. Pagah Kudul. Bulan yang engkau janjikan, bintang malam kau tawarkan, yang ada hanya celaka. Karena hati kau sakiti, Angkasa Riko, cantik sudah, baik juga sudah di matamu. Musim hujan kepanasan, musim panas kehujanan. Pantaslah saja diri see.